kekuatan sing sambat, kulo niki kuat. Neng pas we ninggal lungo, waktu nemboten tepat. Lagi bunga-bunga nyawang esemu, wes dikon lali kalesi. Saiki, hati mbok sikat.